Yohanes bindu 21. Kenca sindai, icidah ken Yesus kadirina sekalinari man ajar-ajarna i danau Tiberias. Bagenda meturi-turinna. Asum pulung Simon Petrus, Thomas si iglari si kembar, Nathanael anak kutakana i daerah Galilea, ras anak-anak si Bedeus, bagepe dua kalak nari ajar-ajar Yesus si deban, Nina Simon Petrus man teman-teman na e. Ate kulaus njala nurung. Ngaloi teman-teman na e. Kabi pe ikut. E maka berkat kala e. Inangkihna sada perahu. Tapi ibas berngi sindai sada nurung pela idatna. Terang kencawari. Tedis Yesus i tepi danau. Tapi la ia itandai ajar-ajar e. Iperkuankan Yesus ajar-ajar na e nina. Oh senina. Lid nge idat dunurung? Arjabab kalak ndai? Lang, sada pila lid. E maka nina Yesus man kalak e. Amburken jalandu kempak kemuhen perahu e. Tentu rulih kam. Iamburken kalak ndai jalana. Jenari lanai ia ngasuk ngerintaksa. Sebab melala kal nurung ibas. Nina ajar-ajar si iklengi Yesus man Petrus. Tuhan kap singerana man banta e. Kencah ibegi Simon Petrus. Maka Tuhan kap si tedis i tepi danau e, ipakena jubahna sabab ndai enggo itang-tangina, jenari lompat ia kulau. Ajar-ajar si deban pe ku tepi ras perahu e, canah nang rintak jala si dem nurung e. Kala e labon dauh i tepi nari, kira-kira 100 meter ngenca. Kenca seh i daraten, i dapetina enggo merara arang, janah ibabo api e lit nurung ras roti. Nina Yesus man ajar-ajarna e. Baba ku jenda piga-piga nurung simbaru itangkap ndu e. Laus Simon Petrus ku perahu, jenari irintakna jalana darat. Jala e dem nurung kegalangan, buena 153. Amin bagepe buena, labo merigat jala e. Nina Yesus man ajar-ajarna e. Mari, man kita. Sada pe ajar-ajar e lapang nungkun, isekam, sebab itehnange maka Tuhan kap e. E maka ibuat Yesus roti, jenari ibre kena man kalak ndai. Bagepe nurung e ibre kena man ajar-ajarna. Enda me petelu kali ken Yesus ncidah kendirina man ajar-ajarna, kenca ia ipekeke ibas simate nari. Kenca Allah man, nungkun Yesus man Petrus, nina. Oh Simon anak Yohanes, kelengen kin atendu aku asangken ate kala enda. Arjabab Simon Petrus. Oh Tuhan, ia tehendukap maka keleng ateku kam. Nina Yesus manbana. Permakanilah anak biri-biringku. Nungkunkah Yesus pedua kali ken man Petrus. Oh Simon anak Yohanes, keleng kin atendu aku. Arjabab Simon Petrus. Keleng Tuhan, ia tehendukap maka keleng ateku kam. Nina Yesus man Simon Petrus. Permakanilah biri-biringku. Petelu kali ken nungkun Yesus man Simon Petrus, nina. Oh Simon anak Yohanes, kelengkin atendu aku. Getem kalpusuh Simon Petrus, sebab telu kali enggo Yesus nungkun man bana, kelengkin atendu aku. E maka arjabab Simon Petrus. Oh Tuhan, kai pe itehendukap. Ye tehendupe maka keleng ateku kam. Nina Yesus man bana, permakanilah biri-biringku. Kukatakan man bandu, si tuhuna asum kamu udah denga, kam ngaturkan dirindu gelah banci laus kuja atendu. Tapi kenca kamu tua, idulur kendu tandu, janah kalak si deban ngiket kam. Jenari ibabana kam ku ingan sila atendu bage. Alu kata enda, icidahkan Yesus karena uga kematian Petrus gunam pemuliakan di bata. Jenari nina Yesus man Simon Petrus. Ikutkanlah aku. Jenari itulihkan Petrus kupudi. Idahna ajar-ajar si iklengi Yesus. Ajar-ajar si iklengi Yesus Neher ras Yesus kuundul. Asum Yesus man ras ajar-ajarna si 12 dengan si nungkun. Oh Tuhan, isekin sinandangin dudurken kam Asum idah Petrus ajar-ajar Nina man Yesus. Oh Tuhan, kuga karena ia. Arjabab Yesus. Adi ateku ngeluh ia seh aku reh mulihken. Kena kadena kin kam ije. ikutkanlah aku. Maka kambar berita, maka ajar-ajar si iklengi Yesus lah pagi mate. Tapi si tuhuna, labo ikatakan Yesus maka ajar-ajar si iklengina lah mate. Nina Yesus, adia teku ngeluh ia seh aku reh mulihkan, kena kadena kin kam ije. Ajar-ajar si iklengi Yesus mo, si ngidah krina kejadian dengan ia pe nurat kensa. Si eteh maka krina si isurat kena enda tuhu. Melala dengar perbahanan Yesus si deban. Adi krina isuratken sada-sadai, kuakap lasiat donienda ingan kitab si isurati.